بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Amma ba'd, falhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bermajlis kembali untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Islam, mendengarkan penjelasan dari salah seorang alim dari kalangan para ulama, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, pada kitabnya Ad-Da' wa-Dawa'. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan bersama bahwa cinta itu bermacam-macam. Ada yang mahbubun li nafsihi wa mahbubun li ghairihi. Perkara yang dicintai ada dua macam. Yang pertama, dicintai karena perkara itu sendiri. Yang kedua, dicintai karena ada faktor lain, ada sebab lainnya. Kemudian beliau juga telah menjelaskan bahwa tidak ada yang dicintai secara nafsihi, secara zatnya. Perkara itu sendiri yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selainnya, maka mahbubun li ghairihi. Selain Allah Azza wa Jalla, dicintai karena ada faktor lain, karena ada sebab dan tujuan lainnya. Kemudian beliau juga telah menekankan bahwa apabila kita melihat ada seseorang yang mencintai perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, membenci perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari situ kita mengetahui bahwa orang tersebut benci kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita melihat seseorang dia cinta kepada perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dia benci terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, maka dari situ kita mengetahui bahwa orang tersebut cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang itu memiliki sikap loyal, loyalitas kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim juga telah menyebutkan al-mahbubu li ghairihi qisman. Perkara yang dicintai karena faktor lainnya, karena tujuan lainnya, itu pun ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, mayataladzu al-muhibbu bi-idrokihi wa husulihi. Perkara yang orang yang mencintainya itu merasakan nikmat, merasakan kesenangan. Bi-idrokihi wa husulih, dengan mendapatkan, menghasilkan perkara tersebut. Kemudian yang kedua, sebuah perkara yang dicintai, namun orang yang mencintainya itu yata'alam bih, merasa tersakiti, merasa terbebani, merasa tidak nyaman, tidak suka. Namun yahtamiluhu, tetap dia jalani, dia tanggung, liifdo'ihi ilal mahbub, karena perkara itu menghantarkan kepada perkara yang dia cintai, yang dia senangi. Kasyurbid dawa al-kariha, seperti meminum obat yang tidak dia sukai. Pada kesempatan yang lalu telah kita singgung bahwa obat itu kan juga macam-macam. Ada obat yang disukai dan ada obat yang tidak disukai. Ya. Obat yang disukai oleh kauman kita semua adalah madu sebagai contohnya. Adapun obat yang tidak disukai seperti misalkan ya daun kates dan pepaya. Nah, demikian juga pahitan-pahitan lainnya, hal-hal yang rasanya pahit. Maka ketika seseorang sakit, maka dia pun rela untuk merasakan pahitnya jamu tersebut, obat tersebut, karena dia senang akibat dari meminum jamu dan obat tadi. Dengan izin Allah, dia pun akan sembuh, badannya rada enteng dan semisalnya. Kemudian kata al-muallif rahimahullah berikutnya, qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan. Berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jal. Berjihad fi sabilillah. Telah diwajibkan. Masalah peperangan ini di awal-awal syariat Islam itu luar biasa. Amat sangat berat. Bagaimana tidak? Di awal-awal Islam syariatnya, ketentuannya itu 1:10. Ya, 1:10. Indah ya ilham. Taekwondonya sampai sabu apa? Hitam. Sabu apa? Kuning. Kuning apa? Hijau. Hampir hijau. Oh, kuning strip hijau. Baik, nanti ada kuning strip. Strip apa? Al-muhim. Nah, indaka ilham. Antum ya kuning strip hijau. Disuruh melawan ya 10 yang di bawahnya kuning apa? Di bawah gak sabuk kuning apa? Putih. Disuruh melawan 10 dari sabuk putih. Kira-kira langsung iya atau mikir 2 kali? Atau 3 kali? Mikir 3 kali? Baik. Lah, di awal-awal syariat Islam seperti itu. Jadi kaum muslimin satu itu harus melawan 10 kaum musyrikin. 1:10. Ya. Sehingga kalau seandainya ada kaum muslimin 100 ya. Atau kadib dengan bahasa baliknya, kalau ada kaum musyrikin 10 orang, kemudian di situ ada 1 kaum muslimin, maka wajib melawan muslim 1 tadi. Seperti itu. Ini amat berat. 1:10. Ya, semakin banyak tinggal kelipatannya. Pan setiap kelipatan 10, misalkan musyrikinnya 20, kemudian kaum muslimin ada 2, wajib melawan. Bismillah, seperti itu. Ya. Ini amat berat di awal-awal syariat Islam. Kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan, ya, hapus syariat itu dengan diturunkan ayat yang lainnya. Allah Azza wa Jalla zat yang maha bijak, Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui, ya, perkara yang dirasakan berat oleh hambanya. Kemudian turun syariat 1:2. Indaka ilham. Kalau 1:2 berani, antum sabuk kuning strip hijau lawan sabuk putih 2, berani? Berani? Hadiahnya 100.000, berani? Hah? Enggak berani juga. Ya berarti contoh ini pas ini ya. Contoh yang disebutkan dalam alif pas. Karena peperangan itu tidak disukai. Salah satu contoh dari bukti kita perwakilan ya sang sabuk kuning strip hijau menyatakan tidak berani. Enggak disuka. Ya. Jadi yang namanya peperangan itu memang sesuatu yang tidak disukai oleh manusia, namun manusia rela untuk menempuhnya dan menjalaninya karena itu akan mengantarkan pada apa? Perkara yang dia cintai. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla di sini apa? Kutiba 'alaikumul qital. Telah diwajibkan atas kalian untuk berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ketika kaum muslimin memiliki kekuatan ya yang imbang dengan kekuatan musuh. Wa huwa kurhul lakum, padahal peperangan itu tidak disukai oleh kalian. Kauman kita, kauman kaum muslimin lebih mending damai daripada apa? Perang kan gitu. Taib, sekian banyak ketidaknyamanan, ketidaktenangan dari akibat peperangan. Berita-berita, kisah dari negara-negara tetangga yang terjadi peperangan, enggak mungkin bisa duduk bermajelis seperti ini. Ya kan? Peluru tembus dier-dier, ya belum lagi rudal, mortir dan misalnya. Duduk anteng tenang seperti ini enggak bisa. Kacau peperangan. Sehingga Allah Azza wa Jalla tegaskan, Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kaum muslimin peperangan dalam keadaan peperangan itu tidak disukai oleh mereka. Sehingga ini masuk jenis yang kedua. ma yata'allamu bihi walakin yahtamiluhu. Tidak disukai, namun itu tetap dijalani karena akan mengantarkan perkara yang dicintai. Sehingga Allah Azza wa Jalla firmankan berikutnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu yang kalian benci itu lebih baik bagi kalian, kebaikan untuk kalian. Kita benci untuk minum obat. Ya. Bahkan anak kecil pun terkadang dia tidak mau untuk minum madu. Padahal madu manis. Ya kan? Tapi terkadang ada anak kecil seperti itu. Ketika tidak sakit, ya dia glegak-glegek minum madu, ya kan? Sampai dilarang, ya udah minum madunya. Ya untuk persiapan atau persediaan kalau pas sakit. Tapi namanya anak, merasakan madu itu manis. Alhamdulillah rata-rata madu manis ya, meskipun ada madu pahit. Ya. Ketika tidak sakit dia senang dengan madu. Ketika sakit justru dia suruh minum madu enggak mau. Baik. Secara umum minum obat yang pahit rasanya itu tidak disukai, namun itu kebaikan bagi kalian. Peperangan ya melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla itu tidak disukai, tapi itu baik bagi kalian. Dan kalau kita mengingat dalam kehidupan kita pun juga banyak perkara-perkara yang tidak kita sukai, namun bisa jadi kan gitu. Ya, bisa jadi itu kebaikan bagi kita. Misalkan ada seseorang yang dia masih bujang. Ya, cari pasangan hidup ke sana kemari. Nah, sudah mencoba sekian cara lewat para perantara. Ya, tidak tembus-tembus. Nah, kalau secara zahir nampaknya itu kan perkara yang memprihatinkan, kasihan gitu ya. Pelakunya, orang yang sedang mencari pasangan hidup tadi juga agak down gitu ya. Nyoba maju ke sana, ditolak. Afwan, belum siap. Nyoba ke yang lainnya lagi. Afwan masih pengen belajar. Ditunggu. Beripun Pak udah siap belum, udah lulus. Afwan sudah kedahuluan. Ya kan? Tambah down lagi. Sebitas kan demikian. Tapi bisa jadi itu justru kebaikan bagi dia. Ya kan? Mungkin yang dia maju ke sana kemari itu kalau berdampingan hidup bersama dia mungkin bisa jadi. Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Bisa jadi tidak menjadikan harmonis bersama dia. Ataukah bisa jadi menjadikan dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi. Iya kan? Sehingga tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita tidak suka dengan sesuatu padahal itu baik untuk kita. Nah, karena berarti kan melatih untuk dia bersabar dan seterusnya. Nah, qadarullah ada yang mau, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Tapi contoh lain lagi, mungkin dia dimudahkan dalam proses cari pasangan hidup. 1, 2, 3 langsung dapat. Alhamdulillah, prosesnya cepat, dapat. Wah, ini kebaikan. Qadarullah Allah Azza wa Jalla kehendaki tidak kunjung memiliki buah hati belahan jiwa. Ya, itu kan tidak disukai juga. Namanya manusia kan wang sinawang gitu ya. Sung anake ukeh ndrindil, mohon maaf gitu ya rasane. Duh, ngene to arep turu ra iso, dhuwit semene jaluki kono karo jaluki anake ukeh. dia terkadang batin dan bayangkan, ah enaknya ya si fulan tidur tinggal terlentang bebas, ya kan, duite sithik ya kumpul duit toke iso nggih mobilan gitu. Padahal sing ngrasake yang tidak punya anak tadi, kemut-kemut ya Allah. Wayahe apa namanya itu mainan sore pagi yang padha nggendong anak, dia dengok-dengok, ngelus dudukan itu, nangis batin gitu ya. Yang nangis batinnya matanya tetap fresh. Nah, menahan. Lah, bisa jadi yang seperti itu baik bagi dia. Ya, karena kita tidak tahu apa sih hikmah dari Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita seperti itu. Makanya dalam rukun iman, ya kan, rukun iman yang terakhir apa Muhammad? Rukun iman terakhir. Tayyib. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, atau di antara salah satu rukun iman ada itu. Wajib kita yakini, wajib kita imani bahwa Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan, yang menentukan. Yang kita rasakan itu baik ataupun yang kita rasakan itu buruk. Kalau secara asal takdir keputusan Allah Azza wa Jalla itu baik semua. Ya kan? Allah Azza wa Jalla menentukan A yaitu sesuai dengan kebijakan Allah. Allah Ta'ala menentukan B juga Allah Azza wa Jalla yang menghendaki, itu baik. Kan gitu. Hanya saja kita sebagai manusia yang merasakan, terkadang merasakan tidak nyaman, tidak enak, tidak baik, jelek dan semisalnya. Ya. Sehingga tadi tetap kita sabar dengannya. Ya. Karena namanya kesabaran itu memang murrun madaqatuhu walakin awaqibu ahla minal asal. Namanya kesabaran itu rasanya pahit. Rasanya pahit. Orang yang namanya sabar itu tetap rasanya menahan, tidak nikmat gitu ya. Namun buah dari kesabaran itu ahla minal asal, jauh lebih manis daripada madu. Madu itu sudah manis, ya kan? Tapi jauh lebih manis daripada madu. Itu tadi. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci terhadap sesuatu, namun sejatinya itu kebaikan bagi kalian. Yang masih belajar misalkan thalabah, ya kan? Misalkan ada suatu pelanggaran, ya, dihukum, diikop dengan sesuatu misal. Dia kan enggak suka. Ya kan? Disuruh ini, disuruh itu, tugas ini, tugas itu. Tapi bisa jadi dengan adanya ikop seperti itu baik bagi kalian. Baik bagi kalian. Nah, menjadikan kalian disiplin, menjadikan kalian tertib, menjadikan kalian amanah dan seterusnya. Ya kan? Coba kalau tidak ada peraturan seperti itu, tidak ada ketegasan. Nah, bebas, ya kan? Enggak ada aturan. Ya bagaimana nanti kalau seandainya Allah Azza wa Jalla takdirkan kalian semua menjadi para dai? Ya, para asatidzah yang sudah meninggal banyak. Yang sudah sepuh juga sudah mulai banyak. Yang masih muda belum tentu akan sampai tuahan gitu. Banyak yang seumuran anak meninggal dunia. Rahimahumullah ta'ala. Ya. Tayyib. Meninggal dunia. Lebih mendahului asatidah yang lebih tua, yang lebih sepuh. Lah, para talabah yang menjadi calon-calon da'i tadi, kalau tidak adanya aturan, tidak adanya ikab dan semisalnya, ya bagaimana nanti kalau jadi da'i? Ya kan? Sehingga butuh kedisiplinan, butuh ketegasan, butuh amanah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi tegas, ya, itu bukan berarti kasar gitu ya. Tegas itu iya, enggak ya enggak gitu ya. Afwan Ustaz, boleh izin enggak? Ampun mboten angsalan itu. Nanti di afwan Ustaz ini, ampun mboten angsal. Itu juga tegas. Ya kan? Kasar tapi tidak tegas juga ada. Afan Ustaz, mau izin enggak boleh. Afan Ustaz, enggak boleh. Ya wis kono, enggak apa-apa. Itu kan enggak tegas namanya, iya kan? Tayyib. Jadi tegas itu bukan berarti kasar. Tapi menempatkan sesuatu sesuai dengan pada tempatnya gitu ya. Dengan bahasanya hikmah gitu, tepat. Tayyib. Barakallahu fikum. Lah, kembali kepada pembahasan tadi, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kita benci terhadap sesuatu padahal itu kebaikan bagi kita. Nah, yang memiliki anak, memiliki istri juga terkadang merasakan cobaan yang beda lagi. Ya, namanya kehidupan penuh ujian, penuh cobaan. Iya kan? Dan ini merupakan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kita akan diuji, kita akan dicoba selama kita masih hidup. Ya. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian cinta terhadap sesuatu padahal itu kejelekan bagi kalian. Kemaksiatan, syahwat, kekufuran, hura-hura tanpa aturan dan semisalnya itu kan sesuatu yang menyenangkan. Ya kan? Padahal itu kejelekan bagi kita semua. Ya. Sehingga Allah Azza wa Jalla telah menentukan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dalam agama ini. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wasalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya. Tayyib. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang halal seperti apa? Lebih banyak. Yang haram seperti apa? Ada ketentuannya. Diatur. Tayyib. Dalam kehidupan bermasyarakat, ya, juga ada aturannya. Dalam bertutur kata, ada aturannya. Tayyib. Padahal, ya, sesuai dengan jiwa kita, aturan-aturan seperti itu seakan mengikat ataukah membatasi, menjadikan ruang gerak kita tidak bebas. Ini dia, ya. Mau jual beli, hati-hati, enggak boleh bohong, enggak boleh dusta, nanti enggak barokah. Ya kan? Mau jual beli barangnya halal, hati-hati. Kalau kamu bukan wakil, kalau kamu bukan apa distributor atau apa misalnya, enggak boleh kamu menjualnya, nawanak ke barang belum punya barangnya dan seterusnya. Ada aturannya. Tayyib. Mau bertutur kata. Ya. Yeah. Arep ngomong sak penake sak karepe sing penting aku plus los apa itu dadanya enggak sesek, tidak nanggung, tidak beban gitu. Ya, itu kan lebih senang kan gitu. Tapi dalam syariat ada norma-normanya, ada aturan-aturan ketentuannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Waqulu qawlan sadida. Dan berbicaralah kalian dengan ucapan pembicaraan yang baik. Pembicaraan yang baik itu kan baik ditinjau dari sisi ucapannya, materinya. Baik ditinjau dari sisi waktu dan penempatannya, situasi dan kondisinya. Iya kan? Tayyib. Wa qulu qawlan sadida. Disuruh mengucapkan ucapan yang baik. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Ya, kalau ingin berucap silakan berucap yang baik. Wa qulu qawlan sadida dalam ayat. Berucap yang baik. Nah, yang bagus. Kalau tidak bisa berucap yang baik, ya udah diam saja, enggak usah banyak komentar. Baik dalam ucapan offline ataukah ucapan online dalam bentuk tulisan. Kan itu. Kalau bisa komentar, komentar yang baik. Kalau enggak bisa komentar yang baik, diam, menengok kan itu. Diam saja. Sehingga tadi bahwa qaulan sadida, ucapan yang bagus, ucapan baik ada dua sisi tinjauan. Baik dari sisi ucapannya itu sendiri, materinya, kemudian yang kedua bagus baik dalam hal apa? Situasi dan kondisinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian penjabaran dari qaulan sadida itu ya tinggal kita banyak-banyak menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dalam berumah tangga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, di dunia offline, di dunia online. Ingat dua perkara tadi, wa qulu qawlan sadida. Tayyib. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian cinta terhadap sesuatu padahal perkara itu jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui dan kalian kita semua tidak mengetahui. Ya. Perhatikan kata al-muallif rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat tadi. Fa akhbara subhanahu annal qitala makruhun lahum. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa peperangan itu tidak disukai. Tidak disukai. Ma annahu khairun lahum. Padahal peperangan itu akan memberikan ya buah yang baik bagi mereka. Li'ifdhaihi ila a'dhami mahbubin wa anfa'ihi. Karena peperangan itu akan menghantarkan mereka kepada perkara yang ya sangat dicintai dan sangat bermanfaat. Di antaranya adalah ketika seorang melaksanakan perintah berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla tadi, pertama apa? Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, pahala yang besar. Sehingga para ulama membuat bab khusus atau kitab khusus yang berisikan bab-bab dan pasal-pasal, fasal-fasal tentang masalah ya berperang melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dengan bahasa trennya jihad, ya kan? Kitabul jihad. Ya, kitabul jihad. Nah, kitab yang membahas tentang peperangan melawan musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Yang di sana disinggung disebut ya, dinukil terkait dengan keutamaan-keutamaan jihad fi sabilillah. Ya. Mendapatkan posisi yang sangat tinggi di jannah. Ya. Dan seterusnya. Wan nufus tuhibbu raha. Sementara jiwa-jiwa manusia itu lebih cinta, lebih suka untuk santai. Santai, nyaman, ya kan? Tidak berperang. Wada'ah. Yani duduk manis, tidak berperang. Warrafahiyah. merasakan kesenangan-kesenangan dalam kehidupan sehari-hari. Ya alhamdulillah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai bersama, Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga ya ketenangan negara ini dan semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kenyamanan dan ketenangan kepada negara ini yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan dari para pemimpin-pemimpin kita, menjadikan teman-teman yang baik untuk mereka dan memberikan maslahat manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Ketenangan kita bisa bertolabul ilmi, kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan nyaman, dengan tenang dan seterusnya. Tayyib. Wa dzalika syarrun laha. Padahal tidak berperang, duduk manis, menikmati kesenangan-kesenangan sehari-hari itu jelek bagi jiwa-jiwa kita. Kenapa? Li'ifdo'ihi ila fawati hadzal mahbub. Karena ketika seseorang tidak menjalankan perintah dari Allah Azza wa Jalla, dalam hal ini perang, itu akan menjadikan seseorang luput dari mendapatkan perkara yang sangat dia cintai. Ya. Al-Jannah. Kemudian para bidadari dan yang lainnya. Fal'akil, maka orang yang berakal, la yangduru ila ladzatil mahbub al-ajil fayu'thiruha. Orang yang cerdas, orang yang berakal, dia tidak akan melihat pada kesenangan terhadap perkara yang dia cintai yang sifatnya sesaat atau instan. Ya. Fayu'thiruha, kemudian dia lebih memilih perkara kesenangan yang instan tadi, yang segera tadi dia dapatkan. Orang berakal akan berpikir panjang. Orang yang cerdas akan berpikir jauh ke depan. Ya. Kalau saya tidak ikut berperang, ya, pertama saya berdosa, akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak melaksanakan kewajiban dan seterusnya. Ya. Belum lagi nanti kalau musuh-musuh Allah Azza wa Jalla menguasai kita, maka kita jadi budak mereka. Jadi injak-injak, ya, telapak kaki mereka dan seterusnya, sehingga menang ataukah mati syahidan gitu. Tayyib. Wa lamil makruh al-ajil fayarghabu anhu. Orang yang cerdas, orang yang berakal, dia tidak akan melihat pahitnya, tidak enaknya perkara yang tidak dia sukai tadi, berperang, yang sifatnya segera, langsung dia rasakan. Fayarghabu anhu, kemudian dia tidak suka dari peperangan. Nah, fa inna dhalika qad yakunu syarran lahu, karena bisa jadi hal itu kejelekan bagi dia. Nah, bal qad yajlibu alaihi ghayatul alam, bahkan bisa jadi hal itu akan menjadikan dia terjatuh pada kepedihan yang amat dan sangat, disiksa di dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, di mana pedihnya api neraka, panasnya api neraka itu 70 kali lipat dibandingkan panasnya api yang ada di dunia ini. Ya kan? Wa yafutu a'dhamu ladzah, dan akan luput dari dia kelezatan yang jauh lebih, ya, tinggi derajatnya, kelezatannya dalam jannah. Ya, kehidupan yang terhormat para bidadari dan seterusnya. Bal uqala'u dunya yatahammaluna al-masyaqal makruhah lima yaqibuhum minal ladzati ba'daha. Bahkan orang-orang cerdas yang hidup di dunia ini, orang-orang yang berakal di dunia ini, mereka rela merasakan dan menanggung perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang sulit, al-makruha yang tidak dia sukai, lima yaqibum, dikarenakan akan menghasilkan kelezatan setelahnya. Wa in kana munqati'ah, meskipun kelezatan dunia itu akan berhenti, terputus. Ya. Misal seseorang bekerja, pekerjaan apapun itu, saya yakin tetap ada rasa jenuhnya. Ya, tetap ada rasa jenuhnya. Mau yang jadi staf, mau yang jadi apa namanya itu, kurir, ataukah yang jadi almuhim, kedudukannya apapun dia, tetap terkadang merasakan jenuh. Namanya pekerjaan. Ya. Namun dia rela untuk menempuhnya dan menjalannya dikarenakan nanti akan menghasilkan sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi. Digaji, dapat uang, ya kan? Dapat uang kan senang. Bisa untuk beli ini, bisa untuk beli itu. Padahal kehidupan dunia ini terputus. Ya, kita kerja dapat uang untuk beli ini, setelah itu habis sudah. Ya kan, untuk beli makanan, setelah itu kita makan paginya bablas. Sudah terputus. Untuk beli mobil, misalkan mobilnya nanti 20 tahun ke depan paling juga mogok anino. Jadi rongsok terputus. Ya. Atau bisa jadi kita yang terlebih dahulu meninggalkan harta tersebut. Nah, yang mandiri berdikari juga sama. Yang mandiri tidak ikut orang, tidak jadi karyawan juga sama, tetap merasakan ya letih, ya kan, capek dan semisalnya. Tayyib. Melek bengi, bangun pagi, bangun malam dan seterusnya mandiri. Tayyib. Tetap merasakan hal yang secara apa ya? Secara nafsiyah kepribadian seorang tetap lebih memilih untuk santai daripada perkara yang sedang dia jalani tadi. Tapi dia rela bangun malam, bekerja, meruput ini dia demi untuk mendapatkan uang. Nah ini padahal kehidupan dunia sifatnya apa? Terputus. Tapi orang-orang cerdasnya dunia, orang-orang yang berakal di dunia ini rela untuk menanggung semuanya itu. Dengan bahasa lainnya apa? Ya, apalagi terkait dengan kehidupan akhirat. Harusnya seorang yang cerdas, orang yang berakal, rela untuk menanggung, menjalani perkara-perkara yang tidak mengenakkan tadi, dikarenakan akan menghasilkan perkara yang jauh lebih nikmat, jauh lebih lezat, dan tidak akan terputus. Berbeda dengan kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang kita bisa pelajari dan dengarkan bersama. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa menjalankan dan memilih perkara-perkara diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.